ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، فتمتما كتاب الشكر قبل الله عز وجل، yang dimana atas limpahan nikmatnya dan karunianya lah kita masih bisa berada di majlisul ilmi ini, kita masih bisa menghadiri majlis ilmu ini yang tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah al-husul al-ilm, untuk bisa memperoleh ilmu yang dengannya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ana ucapkan kepada antum tarhiban, kalimat tarhib sebagai motivasi untuk para penuntut ilmu, yaitu kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang bagi antum wahai para penuntut ilmu. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla limpahkan, curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berkaitan dengan muqarrar kita yakni kitab Al-Qawl Al-Mufid ini yang di ta'lif oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk, akan membahas firman Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Inilah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni berkaitan dengan firman Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Baik. Man saya qra. Nah, ya qra. وبالوالدين إحسانا سورة الإسراء الآية قلهم وقضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين الأولى نعم الأول قضاء شرعي قضاء شرعي وقضاء كوني فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه والمقضي عليه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله مثال ذلك هذا الآية هذه الآية وقضى ربك مثال ذلك قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ومرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا والقضاء هنا كوني لأن الله لا يسرع الفساد في الأرض ولا يحبه نعم حسبك يا بارك الله فيكم طيب يا إخواني في الدين رحمكم الله الله تبارك وتعالى بفرمان في دلالة سورة الإسراء ayat yang ke-23 di sini Allah tabaraka wa taala menerangkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana dan Tuhanmu wahai Muhammad telah menetapkan telah mensyariatkan telah mewajibkan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan agar janganlah sekali-kali kalian menyembah melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla wa bil walidayni ihsana dan juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua maka kita dapatkan di dalam firman Allah Azza wa Jalla ini kata qadha yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bukan sunnah lagi hukumnya wajib apa yang wajib manusia ini wajib kita ini untuk menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala hanya kepada Allah azza wa jalla sehingga Allah azza wa jalla sebutkan dengan lafaz qada wa qada rabbuka dan terkait lafaz qada ini terkait firman Allah azza wa jalla ini maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan kepada kita maksud dari وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِنِي adalah قَوْلُهُ وَقَضَى قَضَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ maka berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan وَقَضَى sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita قَضَى apa sih makna dari قَضَى ini dan beliau mengatakan berkaitan dengan qada ini, qada Allah Azza wa Jalla ini terbagi menjadi dua bagian. Qada'nya Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua pembagian. Bagian yang pertama kata beliau adalah qada'un syar'i. Qada' syar'i. Bagian yang kedua adalah qada'un kauni. Yang kedua adalah qada' kauni. Adakah perbedaan antara kedua qada ini, qada'un syar'i dan qada' kauni ini? tentunya ada. Oleh karenanya, beliau menjelaskan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan al-qadha asy-syar'i ini. Atau qada'un syar'i ini apa sih maksudnya? Apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Fal-qada'u syar'i. Adapun yang dimaksudkan dengan qada'u syar'i. Qada'u syar'i ialah yajuzu wuku'uhu minal maqdi alihi wa'adami. Maka qada' syar'i ini, maka ia boleh wuku, boleh terjadi, bisa terjadi kepada yang telah ditetapkan qada tersebut, kepada orang yang telah ditetapkan qada tersebut, atau boleh juga ia tidak terjadi. Maka qada syar'i ini boleh terjadi kepada orang yang telah ditetapkan qada ini, atau juga boleh tidak, juga tidak terjadi. Maka ketika kita mengatakan al-qada syar'i ini, maka imma dia bisa terjadi dan imma tidak terjadi. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Inilah makna dari al-qada asy-syar'i. Kemudian beliau mengatakan wala yakunu illa fi ma yuhibbuhu Allah. Dan qada syar'i ini tidak akan terjadi melainkan atas apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Qada ini tidak akan terlaksana melainkan ini adalah hal yang Allah Azza wa Jalla cintai. Maka hal yang Allah Azza wa Jalla benci, hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan tidak akan terjadi, tidak masuk dalam kategori qada syar'i. Karena hanya terjadi kepada apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Oleh karena yang kita dapatkan, Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk ibadah kepadanya. Karena Allah Azza wa Jalla cinta terhadap ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Allah perintahkan salat, waqimus salat, Allah perintahkan zakat, Allah tetapkan, Allah qada salat dan zakat ini karena apa? Karena ini yang Allah Azza wa Jalla cintai. Dan qada syar'i tadi bisa terjadi, bisa, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa, bisa tidak. Tidak secara umum, mau tidak mau, harus terjadi. Berbeda dengan qada kauni tadi. Kemudian apa kata beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan qada syar'i ini? Beliau memberikan contoh, midal dzalika, contohnya. Contoh yang berkaitan dengan qada syar'i, kata beliau rahimahullah ta'ala, hadihil ayat, yakni ayat ini. Ayat yang berbunyi, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kepada wahai Muhammad. Apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan? Apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan? An la ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian menyembah, janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita apa? Ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah, hanya ibadah ini tertuju untuk Allah Azza wa Jalla. Terkhusus untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada ibadah-ibadah yang lain kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Ini yang Allah Azza wa Jalla qada. Akan masuk dalam kategori apa? Qada syar'i. Kenapa? Karena ini yang Allah Azza wa Jalla cintai. Inilah yang Allah Azza wa Jalla cintai. Sebagaimana kita ketahui makna dari ibadah apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Min apa? Min al-aqwali wal a'mali. Naam, al-zahir wal-batin. Min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal-batin. Inilah ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Dan ibadah ini mungkin enggak terjadi, mungkin enggak terjadi kalau Allah Azza wa Jalla, mungkin enggak Allah Azza wa Jalla wajibkan ibadah ini kalau Allah Azza wa Jalla tidak cinta kepada ibadah tersebut. Tidak mungkin. Karena Allah Azza wa Jalla mencintai ibadah tersebut, mencintai salat, mencintai zakat. Allah ridha kepada ibadah yang dilakukan hambanya berupa salat, berupa zakat, atau ibadah-ibadah yang lain yang dikerjakan oleh hamba ini yang Allah wajibkan. Maka inilah masuk dalam kategori apa? Qadha syar'i. Kemudian apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin? Fatakunu qadha bima'na syara'a atau bima'na wassa wa ma ashbahahuma. Sehingga qadha ini juga ia bermakna apa? Syara'a. Apa makna syara'a? Mensyariatkan. Maka setiap yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, maka wajib hukumnya. Ini hukum asalnya. Maka wajib hukumnya untuk menegakkan semua yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Atau bimakna wassa. Atau juga qadha di sini bermakna wassa. Wama ashbahahuma dan selainnya. Kata beliau. Maka yang perlu kita perhatikan bahwa qadha syar'i ini bisa terlaksana, bisa terjadi dan bisa tidak. Dan ia hanya terjadi, ia akan terlaksana kepada hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai saja. Ini akan terlaksana hanya kepada apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Seperti ibadah tadi yang kita sebutkan. Allah inginkan kita beribadah hanya kepadanya semata. Oleh karenanya Allah qadha, Allah tetapkan dalam ayatnya, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Selanjutnya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Qadha yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan wal qada'ul kauni. Dan qadha yang kedua adalah qadha kauni. Qadha kauni. Apa kata beliau rahimahullah taala terkait dengan qadha kauni ini? Qadha kauni ini la budda min wuqu'ihi. Wa yakunu fima ahabbahu Allah wa fima la yuhibbuhu. Qadha kauni ini, maka ia pasti terjadi, pasti wukunya, pasti, tidak mungkin tidak. Wa yakunu fima ahabbahu Allah wa fima la yuhibbuhu. Dan ini terjadi baik kepada apa yang Allah Azza wa Jalla sukai, baik kepada apa yang Allah Azza wa Jalla cintai, dan juga kepada apa yang Allah Azza wa Jalla tidak cintai. Baik yang Allah Azza wa Jalla cintai dan Allah Azza wa Jalla benci, maka qadha kauni ini pasti, pasti terjadi. Pasti ketetapannya. Berbeda dengan qadha syar'i tadi. Qadha syar'i hanya berlaku kepada apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Sementara qadha kauni berlaku secara umum. Baik kepada yang Allah Azza wa Jalla cintai maupun yang Allah Azza wa Jalla benci. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh. Beliau mengatakan mithalu dzalika. Contohnya, yakni qawluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayni wa lata'lunna uluwan kabira. Dan kami telah mengqada, dan kami telah menetapkan, dan kami telah mensyariatkan, telah mewasiatkan kepada Bani Israel di dalam Al-Kitab. Apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada Bani Israel ini, latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'minna uluwan kabira. Allah tetapkan agar mereka tidak membuat kerusakan. Allah wajibkan agar mereka tidak membuat kerusakan. Allah larang mereka membuat kerusakan di muka bumi ini untuk kedua kalinya. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan juga Allah azza wa jalla larang mereka untuk la ta'lunna uluwan kabira, yakni untuk apa? Sombong, menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka terkait dengan al-qada'ul kauni, qada kauni ini, kita dapatkan dalam firman Allah Azza wa Jalla ini, Allah Azza wa Jalla tidak mencintai, tidak menyukai apa? Kerusakan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla larang Bani Israel untuk membuat kerusakan di muka bumi. Di dalam firman-Nya menyebutkan waqara. Berbeda tadi dengan qada syar'i, hanya berlaku kepada apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Sementara ini berlaku juga kepada yang Allah Azza wa Jalla benci. Buktinya mana? Ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla benci kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah Azza wa Jalla larang Bani Israel untuk membuat kerusakan. Allah wajibkan mereka untuk tidak membuat kerusakan. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ayat ini? Beliau mengatakan fal qada'u huna kauni. Maka di dalam ayat ini qada' yang ada pada ayat tersebut yang berbunyi wa qadaina ila bani Israel ini adalah qada kauni. Adalah qada kauni, mau tidak mau pasti akan terlaksana. Pasti akan terjadi. Pasti wukufnya. Maka ini dinamakan dengan qada apa? Kauni. Li'anna Allah la yashra'ul fasada fil ardi wa la yuhibbuhu. Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah mensyariatkan agar manusia ini membuat kerusakan di muka bumi. Dan juga Allah Azza wa Jalla tidak menyukai, Allah Azza wa Jalla membenci kerusakan yang ada di muka bumi. Namun Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan qada. Wa qadayna ila bani Israel. Nah, sehingga dalam ayat yang mulia ini qada yang dimaksudkan adalah qada kauni. Qada kauni, karena Allah tidak mensyariatkan untuk mereka membuat kerusakan, tidak perintahkan mereka untuk membuat kerusakan. Bahkan sebaliknya Allah melarang mereka, Allah benci dengan kerusakan tersebut. Jangan membuat kerusakan. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa qada ini, yakni yang qasimu ila qismain, ia terbagi menjadi dua bagian, qada syar'i dan qada kauni, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita qawluhu, firman Allah azza wa jalla, alla ta'budu. Baik. Mana qari? Nah, fadhal Fauzi. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ألا تعبدوا عن هنا مصدرية بدليل حفظ بدليل حذف النون بدليل حذف النون من تعبدوا, والاستثناء هنا مفرغ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله, فمفعوله ما بد بعد إلا. طيب. قوله إلا إياه ضمير نصب منفصل واجب واجب الانفصال. طيب. لأن المتصل لا يقع بعد إلا. قال ابن مالك وذو اتصال وذو اتصال وذو اتصال منه ما لا يبدأ ما لا يبتدأ ما لا يبدأ ولا يعلى إلا ولا يلي إلا ولا يلي إلا اختيارا أبدا. حسبك بارك الله فيك. إخواني في الدين رحمكم الله. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita makna dari firman Allah Azza wa Jalla, "Alla ta'budu." Masih dengan ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Apa makna alla ta'budu? Beliau mengatakan an di sini merupakan masdariyah. Bidalil hadfin nuni min ta'budu. An di situ adalah merupakan an masdariyah. Dalil bahwa ia di situ an masdariyah adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun dari kata ta'budu. Ketika kita mengatakan alla ta'budu, di sini asalnya terdapat an yang asalnya adalah an la ta'budu. Namun an masdariyah ini, apa kata beliau, huna masdariyah bidalil hadfin nun, karena nun di situ dihilangkan. Apa maksudnya? Ta'budun ini adalah fi'il apa? Bagian dari af'alul khamsa. Dia mansub dan majzum dalam keadaan dengan hasin. Dia mansub dan majzumnya dengan harfu harfin nun, sehingga ketika kita membaca ayat alla terdapat an masdariyah yang ia merupakan salah satu dari amil nasab. Karena di sini adalah an masdariyah, maka kita jumpai nun di situ dihilangkan. Dalam firman Allah sajalah ta'budu, yang asalnya adalah ta'buduna, karena ada an la ta'budu atau an la ta'budu, sehingga nun di situ dihalf. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wal istithna'u huna mufarragun li'anna al-fi'la lam ya'khud maf'ul lahu fa maf'uluhu ma ba'da illa. Dan ada pun istithna di sini, istithna yang mufarrag. Apa makna mufarrag? Kosong. Apa makna kosong? Tidak yang sifatnya mufarrag, kosong saja. Li'anna al-fi'la, karena di sini fi'il lam ya'khudh maf'ulahu, ia tidak mengambil maf'ulnya. Fa maf'uluhu ma ba'da illa, karena maf'ulnya ini terletak setelah apa? Illa. Apa maksud beliau rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan tadi wal istithna uguna mufarrak. Ada istithna. Istithna-nya mana? Yaitu pada illa. Setelah dari illa. Ini adalah apa? Mustathna. Dengan apa istithna di situ? Dengan illa. Dan beliau mengatakan li'anna al-maf'ul lam ya'khudh maf'ulahu. Dan maf'ul di sini, dan fi'il di sini, afwan, fi'il di sini pada kata ta'budu, ia belum mengambil maf'ulnya. Semisal alla ta'buduhu misalnya. Di sini sudah ada maf'ul? Sudah ada maf'ul. Dia belum mengambil maf'ulnya fi'il ta'budu ini sampai apa? Sampai kita jumpai di situ setelah dari apa? Setelah dari illa. Setelah dari illa, barulah di sini adalah apa? Maf'ul. Ya. Sehingga beliau mengatakan makna dari illa iyahu tersebut, kata beliau, dhamiru nasbin munfasil. Illa iyahu. Kita perhatikan adalah iyahu. Iyahu adalah dhamir nasab munfasil. Wajibul infisal. Yang wajib dia di sini infisal, terpisah. Tidak bisa ia berupa muttasil. Wajib infisal, kata beliau pada kata iyahu. لأن المتصل لا يقع بعد إلا karena متصل tidak mungkin ia terletak setelah إلا tidak boleh antum mengatakan إلا هو boleh tak atau إلا كَ boleh tidak boleh harus menggunakan إلا إياه dengan domir nasab munfasil atau إلا إياك menggunakan domir nasab munfasil tidak boleh menggunakan domir muttasil ini maksud beliau. قال ابن مالك ابن مالك معتقد وضع اتصال منه ما لا يمتلى ولا يلي إلا اختيارا أبدا إن شهدني نعم dan ذو اتصال apa makna ذو اتصال dan yang memiliki hak untuk ia disambung ما لا يمتلى ia di sini tidak nampak ولا يلي إلا اختيارا أبدا dan tidaklah ini berlaku melainkan ikhtiar untuk selamanya. Ini syahidnya. Maka di sini sebenarnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita kedudukannya dari segi kaidah lughah. Kaidah lughah Allah ta'budu di situ terdapat an masdariyah dan bukan tanpa arti. Pasti ada arti yang mendalam dari segi bahasa ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah ta'budu illa iya. Dan kita jumpai makna yang dalam iyahu illa iyahu ba'dal istithna ini mengecualikan adanya apa pengecualian hanya untuk Allah Azza wa Jalla kita ibadah menunjukkan apa ibadah-ibadah selainnya boleh tidak boleh. Dari mana kita ketahui maknanya demikian dengan adanya istithna tadi menunjukkan ibadah-ibadah selainnya boleh tidak boleh karena di situ ada itsbat. Apa yang kita tetapkan, apa yang kita itsbat? Ibadah ini hanya untuk Allah. Perhatikan. Ibadah ini hanya ini kalimatnya. Hanya untuk Allah. Maka ketika kita mengatakan ini hanya apa yang bisa kita pahami? Maka khusus diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita merenungi makna dari ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, masyaallah. Ini sangat dalam maknanya. Maka berhati-hati kita di dalam melangkah. Maka berhati-hati kita pasti yakni dalam melakukan suatu ucapan maupun amal. Tidak nanti yang kita kerjakan ini adalah apa? Mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Hendak-hendaknya nanti yang kita ucapkan ini adalah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla di situ. Karena Allah Azza wa Jalla tegaskan Alla ta'budu illa iyyahu. Ini makna dari adanya istithna tersebut. Baik. Kemudian kita bahas sedikit lagi iskalun wa jawabun. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى إشكال وجوابه إذا قيل ثبت أن الله قضى كونا ما لا يحبه فكيف يقضي الله ما لا يحبه فالجواب أن المحبوب قسمان أولا محبوب لذاته ثانيا محبوب لغيره فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر مثال ذلك الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله تعالى لأن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله عز وجل من وجه آخر ومن ذلك القحط والجدب والمرض والفقر لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك بل يريد بعباده اليسرى لكن يقدره للحكمة للحكم المترتبة عليه المترتبة عليه فيكون محبوبا إلى الله من وجه مكروها من وجه آخر. حسبك. قال الله تعالى. نعم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حسبك بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب إخواني في الدين رحمكم الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين من يقول كان إشكال وجوابه. أما معنى إشكال؟ di sini terdapat suatu permasalahan dan jawaban dari permasalahan tersebut. Atau maksudnya di sini ada suatu pertanyaan yang pertanyaan ini sebenarnya mengarah kepada syubhat, dan jawaban atau bantahan dari pertanyaan tersebut. Ini yang Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sebutkan. Apa kata beliau? Idza qila, apabila ada pertanyaan, apabila ada orang yang ia berkata, "Sabata anna Allah qada kaunan ma la yuhibbuh." Telah tetap bahwasannya Allah Azza wa Jalla qada, telah menetapkan. Maksudnya di sini qada kauna, qada kauni, telah menetapkan berupa qada kauni ma la yuhibbu, apa yang Allah Azza wa Jalla tidak sukai, apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Kemudian ia bertanya, fa kaifa yaqdi Allahu ma la yuhibbu, bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla mengqada, menetapkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla tidak sukai, yang Allah Azza wa Jalla benci. Bagaimana sih Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla benci? Ini pertanyaannya. Kok bisa Allah menetapkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak sukai? Ini pertanyaan. Fal jawab, dan jawaban dari Ibnu Shalih Al-Utsaimin adalah annal mahbuba qismani, bahwasannya mahbub, sesuatu yang dicintai ini ada dua. Tadi kan yang mendasari apa yang Allah Azza wa Jalla qada, yang Allah Azza wa Jalla tetapkan ini berdasarkan suka dan tidak suka. Ini katanya. Kemudian ia bertanya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak sukai? Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, al-mahbub qismani, perkara yang dicintai tersebut ada dua. Sesuatu yang kita cintai, sejatinya ini ada dua jenis. Yang pertama kata beliau, mahbubun nidhatihi, hal itu dicintai karena zatnya. Karena zatnya. Dicintai ya karena zatnya, seperti sehat. Bukankah kita semua mencintai sehat? Ada orang yang tidak suka sehat? Enggak ada. Semua kita mencintai yang namanya sehat ini. Bahkan orang, Masya Allah, berani keluar uang, fulus, jutaan, ratusan juta untuk kesehatan. Kenapa ia berani keluar duit sekian juta untuk kesehatan? Karena ia cinta kepada zat sehat ini. Karena ini dicintai zatnya. Ini yang pertama. Kemudian mahbubun li ghairihi. Kemudian hal yang dicintai yang kedua adalah dia dicintai karena ada sesuatu kepada selainnya. Apa maksudnya? Dicintai karena selainnya. Maksudnya apa? Zatnya sebenarnya kita tidak suka, namun dari zat tersebut yang kita tidak suka ini, ada perkara yang kita cintai dari selainnya. Mafhumun? Bisa dipahami maksudnya? Zatnya kita tidak suka, namun selainnya kita suka. Selain dari zatnya ini kita suka. Mahbubun li ghairihi, ia dicintai karena selainnya. Apa contohnya? Dicintai dari karena selainnya. Sayur. Nah. Sebagian ada yang tidak suka sayur, tapi suka dengan fadilah-fadilah sayurnya. Nah, mungkin seperti itu. Seperti misalnya obat, antum minum obat. Sudah pahit, sudah tidak enak rasanya. Tapi kenapa orang ini sampai mau minum obat? Zatnya, ada orang suka minum obat secara apa? Naluri manusia. Ada enggak manusia itu suka minum obat? Ada? Tidak ada yang suka minum obat, enggak ada. Kita minum obat satu minggu saja sudah bosan kalau minum obat. Apalagi minum obat terus-menerus misalnya puluhan tahun. Masyaallah, enggak ada orang suka minum obat. Namun kenapa orang ini sampai minum obat? Karena ada sesuatu yang ia cintai dari selain zatnya. Apa itu? Memberikan kesehatan orang. Memberikan, menjadikan badan fit misalnya karena sebabnya tadi. Karena ada di situ, dia mengandung sesuatu yang bisa menjadikan badan ini tidak lagi menjadi lemas, lemak, dan yang lainnya. Maka orang minum obat tersebut. Sehingga beliau menjelaskan, فَالْمُحْبُوبُ لِغَيْرِهِ قَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا لِذَاتِهِ. Beliau sekarang menjelaskan tentang mahbub lighairihi. Tidak, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang apa mahbuban lidzatihi. Karena mahbuban lidzatihi ini semua orang pasti suka. Enggak ada pertentangan di situ. Tidak ada pembahasan di situ. Adapun al-mahbubu lighairihi, kata beliau, qad yakunu makruhan lidzatihi. Terkadang ia ini tidak kita sukai karena zatnya. Zatnya ini kita enggak sukai. Walakin yuhabbu, akan tetapi ia disukai, lima fihi minal hikmati wal maslahah. Ia disukai karena di situ terdapat hikmah dan maslahah. Terdapat hikmah dan maslahah. Fayakunu hinailin mahbuban min wajhin wa makruhan min wajhin akhar. Oleh karenanya, mahbub li ghairihi ini, ia menjadi suatu hal yang dicintai dari satu segi, dibenci dari segi yang lainnya. Ini makna dari mahbub ligairi. Karena zatnya kita enggak suka. Kita enggak suka zatnya. Namun karena di situ ada manfaat, ada hikmah, ada maslahat di balik itu, sehingga kita menjadi suka. Seperti tadi kasusnya, kita minum obat. Enggak ada orang suka minum obat. Namun karena terdapat maslahat, hikmah yang terkandung di dalam minum obat tersebut, orang ini pun suka untuk minum obat. Dia minum obat. Baik. Ini maksud beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mencontohkan, misalu dhalika, contohnya, al-fasadu fil ardi min bani Israel. Fasad. Kerusakan di muka bumi ini yang dilakukan oleh bani Israel. Fi haddi dhatihi makruhun ila Allah. Pada zatnya. Pada zatnya ini dibenci oleh Allah SWT. Kerusakan ini pada zatnya ini dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Lian Allah la yuhabbu al-fasad. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mencintai kerusakan. Walal mufsidin. Dan juga tidak mencintai para perusak. Walakin lil hikmati allati yatadammanuha yakunu biha mahbuban ila Allah Azza wa Jalla makruhan min wajhin akhar. Akan tetapi karena di situ terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, maka dari satu segi Allah Azza wa Jalla apa? Suka, dari segi yang lain Allah Azza wa Jalla benci. Apa maksudnya? Nah, apa maksudnya? Tadi kita membahas tentang qada syar'i. Qada syar'i ini tidaklah berlaku melainkan kepada apa yang Allah Azza wa Jalla cintai semata. Qada kauni berbeda. Baik itu disukai maupun tidak, Allah Azza wa Jalla sukai, maka ini pasti berlaku. Ini qada kaun. Contoh tadi dicontohkan adalah apa yang dilakukan oleh Bani Israel, membuat kerusakan di muka bumi. Allah suka mereka membuat kerusakan di muka bumi? Allah enggak suka. Secara zatnya, Allah enggak suka mereka membuat kerusakan di muka bumi. Enggak suka. Namun terjadi apa tidak? Terjadi. Seharusnya sesuatu yang tidak disukai ini mungkin terjadi? Tidak akan terjadi. Sesuatu yang tidak disukai tidak mungkin akan terjadi. Agar tetapi kita dapatkan terjadi apa tidak? Terjadi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini terjadi. Kenapa kok bisa terjadi? Padahal Allah enggak suka. Ini maksud pertanyaannya. Kenapa bisa terjadi kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel ini padahal Allah enggak suka mereka membuat kerusakan tersebut? Kenapa bisa terjadi? Jawabannya tadi adalah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fayakunu mahbuban ilallah min wajhin makruhan min wajhin akh. Maka terkadang di sini ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu sehingga Allah Azza wa Jalla apa? Menjadikan. Allah menjadikan. Allah menetapkannya jadi. Dan contoh yang lain kata beliau, wa min dzalika, contoh yang lain adalah al-qahtu. Apa al-qahat? Krisis. Al-jadab. Apa al-jadab? Ya, kemarau yang berkepanjangan. Wal marad, sakit. Fakir, kemiskinan. Lian Allah rahimun la yuhibbu an yu'dhiya ibadahu bi syai'in min dhalika. Kalau kita perhatikan dari asma'ul husna'nya Allah, Allah Azza wa Jalla memiliki nama Rahim. Apa Rahim? Maha penyayang. Maha penyayang. Mungkin enggak Allah Azza wa Jalla inginkan kepada hamba-hambanya kesusahan? Mungkin? Tidak mungkin. Allah enggak mau. Allah enggak suka melihat hamba-hambanya ini dalam kesusahan. Namun, walaupun demikian, dari aspek yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla uji hamba-hamba ini dengan apa? Dengan sesuatu yang mereka tidak suka. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. Kenapa Allah uji? Padahal Allah enggak suka melihat hamba-hambanya dalam kesusahan. Allah memiliki nama Rahim. Sifat rahmahnya Allah Azza wa Jalla ada. Kenapa Allah Azza wa Jalla menguji hamba-hambanya? Baik berupa kekurangan harta, yaitu berupa kemiskinan. Ada kekurangan fisik. Dan yang lainnya. Kenapa Allah uji? Padahal Allah enggak suka ini. Melihat hamba-hambanya susah. Kenapa? Karena dari satu aspek pihak segi di sini ada perkara yang Allah Azza wa Jalla sukai berupa hikmahnya. Sesuatu yang ada hikmahnya di situ. Sehingga Ibnu Shalih Utsaimin mengatakan tadi, "Li'anallahu rahimun la yuhibbu an yu'dhiya ibadahu bi syai'in min dzalika." Nah, bagaimana mungkin ini terjadi? Al-qahat wal jadab wal marad, sakit dan yang lainnya ini, padahal Allah Azza wa Jalla ini Rahim. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mungkin ingin menyiksa hamba-hambanya. Enggak mungkin. Maka rahmatnya Allah Azza wa Jalla sangatlah luas. Inna lillahi mi'atu rahmat. Inna lillahi mi'atu rahmat. Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah bagikan di muka bumi ini mencakup untuk seluruh makhluk. 99-nya nanti kabar di akhirat. Kemudian apa maksudnya? Ya khalifidin. Nah, apa kata beliau rahimahullah ta'ala di sini? Bal yuridu bi'ibadihi al-yusuf. Bahkan Allah SWT inginkan kepada hamba-hambanya ini kemudahan, kelapangan. Lakin, yuqaddiruhu lilahikami al-mutarattab alih. Akan tetapi Allah takdirkan ini. Allah takdirkan berupa al-qahad, al-jadab dan marah, sakit atau yang lainnya yang menyusahkan hambanya ini karena apa? Lil-hikami, karena di situ syarat akan hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena syarat akan hikmah yang terkandung di dalamnya. Fayakunu mahbuban ilallahi min wajhin makruhan min wajhin akhar. Oleh karenanya hal ini dari satu aspek Allah tidak sukai, dari aspek yang lain Allah Azza wa Jalla suka. Padahal tadi kalau kita ketahui Allah enggak mungkin ingin menyiksa hamba-hambanya, sahih? Enggak mungkin. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menyiksa hamba-hambanya. Mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya? Enggak mungkin. Dalam hadis itu, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Allah enggak mungkin akan menzalimi hamba-hambanya. Maka enggak boleh kita berpikir, Allah timpa saya dengan penyakit ini, Allah zalim kepada saya. Enggak boleh. Pasti ada hikmah di balik itu kenapa Allah Azza wa Jalla timpakan kita penyakit. Kenapa Allah Azza wa Jalla timpakan kita berupa ujian kemiskinan? Pasti ada hikmah di balik itu. Sehingga jelas di sini fayakunu mahbuban ila Allah min wajhin makruhan min wajhin akhar. Kenapa? Karena ada hikmah di situ. Dari satu aspek ini disukai oleh Allah Azza wa Jalla, dari aspek yang lain Allah Azza wa Jalla tidak suka. Inilah yang dinamakan dengan apa? Qada kaum. Qada kaum. Ketetapan yang pasti akan terjadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan, yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. La'allahum yarji'un. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa di sini? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah SWT. Allah timpakan kita misalnya bencana alam. Berupa gunung meletus, gempa dan yang lainnya. Puting beliung. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita kembali kepada Allah SWT. Bukan berarti Allah enggak cinta kepada kita. Allah cinta kepada kita. Namun satu aspek yang lainnya, Allah ingin sadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saking cintanya Allah atau tidak? Saking cintanya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, makanya Allah Azza wa Jalla tegur agar ia kembali lagi. Sama seperti kita punya anak. Kadang kita omelin anak ini. Atau kadang sebagian orang tua memukul anaknya dengan pukulan yang Masya Allah, tujuannya adalah untuk apa? Agar anak ini sadar dia berbuat kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Agar dia tahu yang dilakukan ini salah dan jangan lagi untuk diulangi. Sudah, jangan untuk dikerjakan lagi. Begitulah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ayat ini, Allah tampakkan ini kerusakan di lautan. Terjadi bencana ini, kerusakan di daratan, terjadi bencana ini dan itu. Tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ini hikmahnya. Bukan berarti Allah benci kepada kita, tidak. Begitu juga ini kita yang diuji dengan pandemi sekarang. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla atas benci kepada kita semua, enggak. Allah uji kita, agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah di masa-masa sekarang ini, masa pandemi ini, Masya Allah, ini masa yang semua kita kena dampak, merasakan. Dari aspek ekonomi, aspek ini, apa aspek selainnya juga. Yang secara umum ini kena semua. Namun ingat apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Apakah Allah Azza wa Jalla ingin kita ini merasa susah? Enggak. Allah Azza wa Jalla tidak ingin menyusahkan kita. Namun Allah Azza wa Jalla ingin dibalik ini semua agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hikmahnya. Karena kita sudah terlalu jauh dari Allah Azza wa Jalla, Allah ingin kita kembali lagi, ingin kita mendekat lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Ikhwan fil din, a'azanallahu iyyakum jami'an. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Apa sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari antum, kami persilahkan beberapa menit untuk bertanya atau foto. Kerusakan, kerusakan di muka bumi ini. Baik. Kerusakan yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana yang pertama di situ malaikat telah berkata kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada mereka, "Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini." Apa kata mereka? "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka." Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan merusak bumi ini dan kerjaannya hanya saling membunuh saja? Karena sebelum bumi ini dihuni, siapa yang pertama kali menghuni? jin. Apa mereka lakukan? Kerusakan. Ini maksudnya, kerusakan yang pertama. Kemudian sekarang, Allah SWT larang untuk mereka melakukan kerusakan yang kedua. Agar mereka tidak melakukan kerusakan yang kedua ini sebagaimana kerusakan yang sebelumnya terjadi. Nah, maka inilah firman Allah SWT menegaskan, وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْلَىٰ أَعْلَىٰ وَعْلَىٰ. Baik. Ada pertanyaan? Nah. Allah ta'budu itu kan termasuk afalul khamsah. Nah. Apakah semua wazan ya fa'alani wa ta'alani itu termasuk afalul khamsah? Nah, dia masuk kategori afalul khamsah. Ada berapa wazan yaf'alani, yaf'aluna ini? Ada berapa? Ada berapa? Lima. Karena dia ada lima, maka masuk kategori afalul khamsah. Yadhhabuna, yadhkuruna. Semuanya masuk. Nah, yadhhabuna di sini adalah mausulnya. Atas wazan apa? Yaf'aluna. Dan ta'buduna dia di sini ikut wazan apa? Taf'alu, taf'aluna. Ala wazan madha af'al al-khamsah. Maka kita dapatkan dia di situ apa? Mansubun 'alamatu nasbihi apa? Hadzfu harfi an-nun. Hadzfu harfi an-nun. Karena dia af'alun khamsah. Wallahu a'lam. Baik. Kita akhiri. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.